Loh, kok megangin perut terus? Sakit, mah. Iya nih, sakit mahku kambuh. Perutku rasanya seperti teriris dan melilit. Sudah minum obat? Sudah, tapi kambuh lagi. Oh, minum Neosan mah saja. Hah? Efektif meredakan gejala sakit mah. Mual, kembung, nyeri lambung. Atasi dengan Neosan mah, obat mah dengan kerja ganda. Antasida bekerja menetralkan asam lambung yang berlebih penyebab sakit mah. Bekerja untuk asam lambung. Neosan mah, efektif meredakan sakit mah yang tidak bisa diatasi dengan antasida saja. Wah, pulang kerja ceria sekali. Ada apa nih? Ada Neosan mah. Cukup minum satu tablet pagi dan sore, lebih praktis dan ekonomis. Bener kan? Neosan mah beda kerjanya dengan obat mah biasa. Neosan mah, obat mah ganda kerjanya. Neosan mah, produksi PT Sanbe Farma. Makan teratur dapat mengurangi gejala sakit mah. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Produk ini tersedia di seluruh apotek dan toko obat.